Maka ketika mimpinya beliau melihat gelang emas di tangannya, beliau tidak suka. Qal fanafakhtuhuma fatara, maka aku tiup keduanya, tiba-tiba hilanglah, terbanglah dua gelang emas tadi. Fa'awaltuhuma hadainil kadzabaini, dan aku takwilkan dua gelang tadi yang aku tidak suka, aku benci, adalah dua orang tadi, yaitu Musailamah al-Kadzab dan juga Al-Aswad al-Anasi al-Kadzab, sahibul Yaman wa sahibul Yamamah, yang satu dari Yaman, yang satu dari Yamamah. Wa haddatsani man la attahim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Ibnu Ishaq, dan menyampaikan kepadaku hadis riwayat dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'atu, tidak akan tegak hari kiamat, hatta yakhruja dajjaluna thalathun, di dalam lafaz kita ini thalathuna dajjalan, kulluhum yadda'in nubuwah, kata Nabi SAW, tidak akan tegak hari kiamat hingga muncul 30 dajjal. Dajjal bermakna kadzab, 30 pendusta, kulluhum yadda'in nubuwah, masing-masingnya mengaku nabi. Ikhwan bilina azakumullah, sehingga kalau ada seseorang mengaku nabi, dan kata para ulama, tidak sembarang orang mengaku nabi kemudian dihitung, satu, yang mengaku nabi lagi dihitung, dua, akan banyak sekali. Tetapi maknanya adalah yang memiliki pengikut yang diakui oleh sebagian orang, itu nanti akan ada 30. Wallahu ta'ala alam sudah berapa. Dan diantaranya yang di zaman kita masih ada adalah agama Al-Qadianiyah, yang mengakui adanya nabi yang bernama Mirza Ghulam Ahmad. Ikhwan bidina azakumullah, itu diantara 30 dajjalun yang mengaku nabi. La taqumus sa'a hatta yakhruj 30 dajjalan kulluhum yad'in nubuwah, tidak akan datang hari kiamat hingga muncul 30 pendusta yang masing-masingnya mengaku nabi. Ikhwan bidina azakumullah, qala khurujul umara wal umal ala sadaqat, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana sudah kita bahas pada pekan yang lalu, mengutus utusan-utusan ke setiap pelosok, setiap daerah, dan mengirim sahabat, satu, untuk mengajari mereka, kedua, untuk mengambil zakat mereka, dan juga yang ketiga, mengambil jizyah bagi mereka-mereka yang kafir, tidak masuk Islam, tetapi tidak dipaksa untuk masuk Islam, dibiarkan hidup berdampingan bersama kaum muslimin, di bawah pimpinan kaum muslimin, ini membayar upeti, membayar jizyah. Maka barakallahu fikum, di sini dijelaskan secara global siapa saja. Karena Rasulullah SAW qad ba'atha umara'ahu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengutus amir-amirnya, pejabat-pejabatnya untuk mengambil sedekah. Ila kulli ma awta'al islamu minal buldan, ke seluruh tempat-tempat yang sudah dikuasai oleh kaum muslimin dari negeri-negeri. Di antaranya diutus Muhajir ibni Abi Umayyah ibni Mughirah ke daerah Son'a. Di Son'a itulah muncul Al-Anasi, Al-Aswad Al-Anasi yang mengaku nabi. Wahuwa biha, dalam keadaan orang tadi, Muhajir utusan Nabi SAW ibni Abi Umayyah ada di situ. Di masa dia memimpin di Son'a, munculnya Al-Aswad Al-Anasi. وبعث زياد ابن لبيد اخو بني بياضه الانصاري الى حضرموت, dan diutus Ziyad ibn Labid saudara dari Bani Bayadah Al-Ansari ke Hadramut untuk mengambil sedekah mereka. Dan diutus Adi bin Hatim ala Tay kepada Bani Tay untuk mengambil sedekah mereka. Wa ala Bani Asad dan juga kepada suku Bani Asad. Wa ba'atha Malik ibn Nuwairah ala sadaqat Bani Hamzalah. Kemudian diutus Malik ibn Nuwairah untuk mengambil sedekah dari suku Bani Hamzalah. Wa farraqa sadaqah Bani Sa'ad ala rajulain. Sedangkan sedekahnya suku Bani Sa'ad dibagi dua, mungkin karena besar sukunya. Yang satu diutus kepadanya Az-Zabarqan ibni Badr ala Nahiyah, sebagian daripadanya, dan sebagian yang lainnya Qais ibni Asim ala Nahiyah. Wa kana qad ba'atha al-Ala ibni al-Hadrami ala al-Bahrain, dan juga telah diutus Ala ibni al-Hadrami ke daerah Bahrain. Wa ba'atha Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu diutus ke penduduk Najran. Liyajma' sadaqatahum, untuk mengambil, mengumpulkan sedekah mereka. Wa yaqdam ala bijizyatihi, alaihi bijizyatihi, dan juga beliau mengambil jizyahnya orang-orang yang tidak masuk Islam di sana. Ikhwan fillah na'azakumullah. Kemudian dikisahkan bahwa Musailamah mengirim dua orang utusan membawa surat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di antara bunyi suratnya disebutkan di sini, waqad kana Musailamatu ibnu Hubaib qad kataba ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Musailamah telah menulis surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berisi min Musailamat Rasulillah ila Muhammadin Rasulillah. Katanya di tulisan itu, dari Musailamah Rasulullah kepada Muhammad Rasulullah. Salamun alaika, semoga keselamatan atasmu. Amma ba'du, fa inni qad usyriktu fil amri ma'ak, aku telah digabungkan bersamamu dalam urusan ini, maksudnya urusan dakwah. Wa inna lana nisfal ardi, dan bahwasanya aku mendapatkan separuh bumi sedangkan engkau mendapatkan separuh bumi. Wa li Quraisy nisfal ardi, dan untuk Quraisy setengah bumi. Qala walakin Quraisyan qaumun ya'tadun, tapi sayang Quraisy adalah kaum yang melampaui batas. Lihat ikhwan ibn a'azzakumullah, kurang ajarnya Musailamah al-Kadzdzab menyatakan kepada Rasulullah SAW bahwasanya aku telah diutus bersamamu dan aku digabungkan bersamamu sebagai nabi juga, dan bahwasanya bumi ini dibagi dua, sebagian untukmu, sebagian untukku. Bagian kamu adalah bagian Quraisy dan seluruh orang-orang Arab di sana, dan memang Quraisy itu ya'tadun, melampaui batas katanya. Faqadima alaihi rasulan bihadzal kitab. Surat tadi dibawa oleh dua utusan. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Ishaq, haddatsani syaikh min Asja', menyampaikan kepadaku seorang syaikh dari Asja', dari Salamah ibn Nu'aim ibn Mas'ud al-Asja'i, dari ayahnya Nu'aim ibn Mas'ud. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, "Fama taqulani antuma?" Ini suratnya demikian. Kamu berdua bagaimana pendapatnya dengan ini? Maksudnya untuk mengetahui, percayakah dengan Musailamah al-Kadzdzab atau enggak percaya? "Fama taqulani antuma?" Kamu berdua, apa yang kamu katakan? Qala, keduanya berkata, "Naqulu kama yaqul." Kami juga berkata seperti yang diucapkan Musailamah katanya. Qala ama wallahi laula anna ar-rusul la tuqtal la darabtu a'naqahuma. Sungguh demi Allah, kalau bukan karena utusan enggak boleh dibunuh, aku akan bunuh kau berdua. Ini khanilin a'azzakumullah, aturan dalam Islam, akhlak dalam Islam. Yang namanya utusan tidak boleh dibunuh. Sehingga dalam riwayat lain, dalam lafaz lain berbunyi, "Lau anni qataltu wafdan laqataltukuma." Kalau saja aku dibolehkan oleh Allah untuk membunuh tamu, membunuh utusan, akan aku bunuh kamu berdua. Ikhwan ibn a'azzakumullah, dua orang tadi tidak dibunuh, dibiarkan pulang begitu saja, karena memang aturan. Adapun urusan hati, siapa yang enggak pengen membunuh orang yang kayak gini, mengaku-ngaku Nabi dengan seenaknya, menyatakan bagi dua bumi kamu dengan saya, astagfirullah, berdusta bukan atas nama manusia, atas nama Allah subhanahu wa ta'ala, atas nama Rabbul Alamin. Maka Nabi pun berkata, kalau saja boleh membunuh tamu, aku akan bunuh kamu berdua. Artinya, di dalam Islam, tamu, utusan, tidak boleh dibunuh. Ikhwanuddin a'azzakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Dijawablah surat tadi oleh Rasulullah SAW dengan jawaban bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulullah ila Musailamah al-Kadzdzab. Dari Rasulullah ke Musailamah sang pendusta. Assalamu ala man ittaba'al huda. Semoga keselamatan bagi yang mau mengikuti petunjuk. Tidak diberi salam. Tidak assalamualaikum, tetapi ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi yang mau mengikuti petunjuk. Kalau tidak mengikuti hidayah, alias kafir, munkir, pengingkar, maka tidak ada salam bagi mereka. Assalamu ala man ittaba'al huda. Yang namanya keselamatan adalah bagi orang yang mau mengikuti petunjuk. Amma ba'du. Fa innal arda lillah. Ketahuilah bahwasanya bumi ini milik Allah. Yurithuha man yasha'u min ibadih. Allah wariskan kepada siapapun yang dikehendakinya. Wal 'aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik untuk orang-orang yang bertakwa. Ikhwan ibn a'azzakumullah, jawaban untuk Musailamah al-Kadzdzab bahwa enggak bisa seenaknya bumi dibagi dua, buat kamu separuh, buat saya separuh. Apa-apa? Tidak, bumi milik Allah. Yurithuha man yasha. Bumi ini milik Allah, diwariskan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Masing-masing mereka, masing-masing manusia memiliki apa yang mereka miliki. Tidak bisa dirampas, tidak bisa diambil begitu saja. Barakallahu fiikum. Wal'aqibatu lil muttaqin, bahwa akhir yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa, bagi kaum mukminin. Wa dzalika fi akhir sanat 'ashrah, dan ini barakallahu fiikum di akhir tahun ke-10 Hijriyah. Hajjatul Wada', yang berikutnya tentang Haji Wada'. Falamma dakhala 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa sallam dul qa'dah tajahhaza lil hajji wa amara an-nas bil jihad lahu. Maka masuklah bulan dul qa'dah, maka Rasulullah pun bersiap-siap untuk haji dan memerintahkan manusia bersiap-siap untuk haji. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ila al-hajji li khamsi layalin baqina min dhil qa'dah. Min dhil qa'dah. Dan Rasulullah berangkat haji 5 hari tersisa dari bulan dhul qa'dah. Berarti sebelum dhul hijjah 5 hari. Dan demikianlah Rasulullah SAW berangkat, kemudian beliau memerintahkan untuk memisahkan umrah dari hajinya bagi siapa yang membawa hewan kurban. Bagi siapa yang membawa hewan kurban, kata Nabi, jadikan tawaf kalian sebagai umrah. Jadikan tawaf kalian sebagai umrah. Dan kemudian tahallullah. Setelah tahallul yang pertama, maka dia sudah tidak lagi di dalam ihram. Menunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Di 8 Dzulhijjah yang dijuluki dengan hari Tarwiyah, mereka memakai kain ihram lagi, kemudian berihram dari tempat tinggalnya, dari hotelnya masing-masing, dengan mengucapkan labbaika hajjan. Bentuk haji yang dipisah antara umrah dengan hajinya disebut dengan haji tamattu. Kalau yang digabungkan satu kali ihram, haji dengan umrah, dikatakan qiran. Kalau haji saja tanpa umrah, dikatakan ifrad. Ada tiga bentuk haji. Haji tamattu, haji qiran, dengan haji ifrad. Rasulullah SAW menyuruh yang pertama. Bagi siapa yang membawa hewan kurban, maka kata Nabi, jadikan tawaf kalian umrah. Sehingga beberapa sahabat menyatakan harus tamattu. Selama dia mampu, dia adalah tamattu. Kalau dia mau tamattu, berangkatnya harus gasik, harus awal. Jangan mepet-mepet tanggal 8. Atau bahkan tanggal 8-nya berangkat. Seperti beberapa orang yang hajinya tidak resmi, yang tidak stempelnya stempel haji, nunggu sampai tanggal 8, ditutup haji, dibuka ziarah, berangkat ziarah. Habis itu haji tanggal 8. Ikhwan fillah azakumullah, bukan hanya melanggar urusan ketaatan pada penguasa yang dulu dijuluki paspor hijau, tetapi juga dia tidak bisa tamattu. Tidak bisa tamattu. Imma dia qiran wa imma dia ifrad. Padahal Nabi menyatakan ij'alu tawafakum umrah. Jadikan tawaf kalian umrah. Thumma mada Rasulullah SAW ala hajjihi. Maka berangkatlah Rasulullah SAW menunaikan haji. Fa'aran nasa manasikakum. Nabi mengajari mereka manasik haji mereka. Wa a'lamahum sunan hajjihim. Dan mengajari mereka sunnah-sunnah haji mereka. Dan ini barakallahu fikum adalah sunnah Rasulullah SAW di dalam tausiah-tausiah, nasihat-nasihat, khutbah-khutbah. Di sana, di musim haji, semuanya adalah bimbingan, pembahasan tentang haji. Aturan-aturannya, kesalahan-kesalahan yang harus dihindari, bagaimana sunnah-sunnahnya, bagaimana yang afdalnya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan kepada mereka, khudu anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji kalian. Artinya tiruah aku dalam manasik haji kalian. Wa khutbah an-nas khutbatan khutbatahu allati bayyana fiha ma bayyan. Ini sudah di tahun terakhir Rasulullah SAW. Setelah itu tidak lama beliau wafat. Yang berarti khutbah ini khutbah terakhir. Oleh karena itu dijuluki dengan Hajjatul Wada, dan khutbahnya Khutbatul Wada, khutbah perpisahan. Beliau berkhutbah di Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah. Fahamidallah wa asna alaihi. Beliau memuji Allah sebagaimana kebiasaannya dalam setiap khutbah, memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian mengucapkan amma ba'du. Ayyuhan nas, isma'u wa'u. Wahai manusia, dengarkanlah dan perhatikanlah. Isma'u qawli, dengarkanlah ucapanku. Fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha. Karena aku tidak tahu, bisa jadi aku tidak bertemu kalian lagi setelah tahun ini. Sudah mengisyaratkan kalau beliau akan wafat. Beliau menyatakan fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha. Aku tidak tahu apakah aku bisa bertemu kalian lagi nanti setelah tahun ini. Bi hadzal mauqif, di tempat ini selama-lamanya. Aku tidak tahu, bisa jadi aku tidak bertemu kalian lagi selama-lamanya setelah tahun ini. Ayuhan nas, wahai manusia, inna dima'akum wa amwalakum alaikum haram ila an talqaw rabbakum. Wahai manusia, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian suci hingga kalian bertemu dengan Rabb kalian. Kahurmati yaumikum hadha wa kahurmati syahrikum hadha, seperti sucinya hari kalian ini, seperti sucinya bulan kalian ini. Ikhwan fillah a'azzakumullah, demikian di dalam kitab kita ini. Adapun di dalam hadis-hadis yang lain, di dalam hadis-hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan kepada mereka dengan pertanyaan, ayu yaumin hadha, hari apa ini? Para sahabat terdiam, walaupun mereka tahu bahwa hari itu hari Arafah, karena khawatir Rasulullah sallallahu akan menggantinya dan beliau berhak untuk menggantinya. Maka mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ayu baladin, ayu syahrin hadha, bulan apa ini? Mereka juga tahu kalau bulan itu bulan Dzulhijjah. Tetapi karena mereka menghormati Nabi, sangat menjunjung tinggi Rasulullah SAW, dan beliau berhak untuk merubah nama apapun, maka mereka pun menjawab dengan sama, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ayu baladin hadha, negeri apa ini? Mereka juga sama menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, walaupun mereka tahu itu negeri Mekah, bisa jadi Nabi akan menggantinya dengan nama lain. Maka mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, bukankah hari ini hari yang haram, hari yang suci? Bukankah bulan ini bulan haram? Bukankah negeri ini negeri yang haram? Bukankah hari ini hari yang suci? Bulan ini bulan suci dan negeri ini negeri yang suci? Ala, kata Nabi, ketahuilah, inna dima'akum wa amwalakum wa aradukum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Ketahuilah bahwa darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian suci seperti sucinya hari ini, seperti sucinya bulan ini, seperti sucinya negeri ini. Lihatlah betapa tingginya nilai seorang muslim, betapa tingginya harga darah seorang muslim, kehormatan seorang muslim, harta seorang muslim. Tidak boleh dilanggar, tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh dijatuhkan kehormatannya, dan tidak boleh dirampas hartanya. Tidak boleh dirampas hartanya dengan zalim, tidak boleh ditumpahkan darahnya dengan zalim, dan tidak boleh dijatuhkan kehormatannya dengan zalim. Dengan zalim ini dengan tidak hak, dengan kedustaan, dengan tuduhan dusta, dengan fakta-fakta palsu, dengan saksi palsu dan lain-lain. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan diriwayatkan juga bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setiap menyampaikan satu koin, beliau mengangkat tangannya ke langit dan menyatakan, Allahumma syhad. Ala hal ballag, bukankah aku sudah menyampaikan? Bukankah aku sudah menyampaikan? Ketika para sahabat menjawab, bala, tentu engkau sudah menyampaikan. Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah. Kemudian beliau melanjutkan, wa innakum satalqawna rabbakum, sedangkan kalian nanti akan bertemu Rabb kalian. Fayas'alukum an a'malikum, Allah akan bertanya kepada kalian tentang perbuatan-perbuatan kalian, tentang amalan-amalan kalian, dan akan ditanya pula tentang aku, apakah aku sudah menyampaikan. Faman kanat indahu, kata Nabi, kalau siapa yang punya amanah, falyuaddi ila man tamana 'alaiha. Siapa yang punya amanah, hendaklah sampaikan kepada yang berhak menerimanya. Ini nasihat berikutnya. Wa inna kulla riban mawdu'. Dan sesungguhnya semua riba batal hari ini. Qul inna a'udzubikumullah. Semua yang punya sisa, semua yang masih semua riba batal hari ini. Mawdu'un tahta qadami, dalam riwayat disebutkan di bawah kakiku. Di sini enggak ada. Walakin lakum ru'usu amwalikum, kalian hanya berhak untuk mengambil modal kalian saja. Siapa yang terlilit hutang, dulu hutangnya cuma 1 juta, tetapi berkembang-berkembang menjadi sekian-sekian, itu semua batal. Ambil 1 juta saja. Selesai. Qala walakin lakum ru'usu amwalikum, ambil modal kalian saja. La tadlimuna wa la tudlamun, agar kalian tidak terdolimi dan tidak membolimi. Kalau enggak diambil, rugi. Uang saya belum dibayar. Kalau makan riba, merugikan orang lain. Kata Nabi, jangan merugi, jangan merugikan. La darara wa la dirar. La tadlimuna wa la tudlamun. Kalian tidak mendolimi dan tidak didolimi. Tidak boleh mengambil ribanya, ambil pokoknya saja. Ambil pokoknya saja. Qadallahu annahu la riba wa inna riba Abbas ibn Abdul Muttalib mawdu'un kulluh. Kata Nabi SAW, Allah memutuskan tidak ada riba, dan semua riba mawdu' batal, dan riba pertama adalah riba ammi Abdul Abbas ibn Abdul Muttalib. Jadi dibuktikan dulu dari keluarganya bahwasanya ribanya Abbas ibn Abdul Muttalib semuanya mawdu', kulluhu, seluruhnya. Wa inna kulla damin kana fil jahiliyyati mawdu'. Dan berita berikutnya atau materi berikutnya, semua darah di masa-masa jahiliyah tidak berlaku lagi. Gugur, mawdu'. Qul inna a'udzubikumullah, kebiasaan orang Arab adalah hutang darah. Kalau kakek-kakek moyangnya pernah membunuh kakek-kakek moyang dia, maka cucunya bahkan cicitnya harus membayarkan hutang itu. Orang tidak tahu menahu, baru kenalan. Min aina ant? Man ant? Ana min kada wa kada. Ana fulan ibn fulan min bani fulan. Ini turunan orang yang pernah membunuh kakekku. Langsung ambil pedang. Dia tebas. Orang itu enggak tahu apa salahku. Ini jahiliyah barakallahu fikum. Maka setelah datang Islam, setelah tegak Islam, setelah sempurna Islam, Nabi menyatakan enggak ada lagi hutang-hutang darah. Semua darah-darah jahiliyah, si fulan yang pernah dibunuh oleh Allah, kabilah sana yang pernah dibunuh oleh kabilah sini, semuanya batal. Semuanya gugur, tidak berlaku. Qala wa inna awwala dima'ikum adaw damubni Rabi'ah ibn al-Haris ibn Abdul Muttalib. Kata Nabi, sebagaimana riba yang digugurkan pertama adalah riba pamannya Abbas ibn Abdul Muttalib, demikian pula darah di zaman jahiliyah semuanya mawdu, semuanya tidak berlaku lagi, semuanya gugur. Dan yang pertama aku batalkan adalah darahnya ibn Rabi'ah ibn al-Haris ibn Abdul Muttalib, dari keluarga Rasulullah SAW sendiri kerabatnya. Wa kana mustardi'an fi bani Layth fa qatalahu Hudail, yang tadinya beliau itu disusui di bani Layth, tetapi karena urusan tadi, karena urusan hutang piutang darah, tiba-tiba dia dibunuh. Fa qatalahu Hudail, dibunuh oleh suku Hudail. Fa huwa awwalu ma abda bihi min dima'il jahiliyah, maka itu adalah awal pertama yang aku batalkan, aku gugurkan, tidak lagi kita tuntut, tidak lagi kita bahas, semuanya sudah gugur dari darah jahiliyah. Amma ba'd ayyuhan nas, wahai manusia, fa inna syaitan Qad ya'isa min an ya'budahu al-musallun. Sesungguhnya syaitan sudah putus asa untuk mengajak orang yang sholat beribadah kepadanya. Syaitan putus asa untuk mengajak orang sholat menyembah dirinya. Bi ardikum, di tengah-tengah kalian atau di bumi kalian ini, abadan selama-lamanya. Walakinnahu an yuta fi ma siwa dhalik faqad radiya bihi mimma tahqiruna min amalikum fahdaruh ala dinikum. Tetapi dia tidak putus asa untuk mencuri dari kalian, untuk mengambil dari kalian selain itu, selain mengajak untuk menyembah dirinya. Maka hati-hatilah dari segala dosa walaupun kalian anggap remeh, mimma tahqirun, yang kalian anggap kecil, yang kalian anggap remeh, hati-hati. Jangan biarkan ada bagian buat syaitan. Min a'malikum fahdaruhu ala dinikum. Hati-hati kalian dalam agama kalian. Hati-hati kalian dalam agama kalian. Ini jaga diri-diri kalian. Dalam riwayat barakallahu fikum, syaitan putus asa untuk minta diibadahi oleh orang yang sholat. Sudah enggak mungkin, katanya syaitan, dianggap atau kayak syaitan menyatakan bahwa dirinya sudah tidak sanggup. Tetapi dia tidak putus asa untuk yang lain. Dalam riwayat disebutkan, walakin fit tahrish, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walakin fit tahrish, tetapi dia tidak putus asa untuk memecah belah kalian, untuk mengadu domba kalian, untuk membuat kalian saling bermusuhan, saling bertikai, saling memutus silaturahmi. Emang kalau kalian menyembah setan, setan sudah putus asa. Tetapi dia tidak putus asa untuk mengacaukan kaum muslimin, memecah belah kaum muslimin. Ayuhan nas, wahai manusia, innan nasi ziyadatun fil kufri, wahai manusia, yang namanya nasi adalah tambahan kekafiran. Nasi itu memindahkan bulan suci. Ikhwanudina azakumullah, di akhir-akhir zaman ini, di zaman kita ini, ada yang mulai mencetuskan ide-ide kufur seperti ini. Supaya tidak meledak jumlah haji, supaya bisalah kita jadikan bulan lain bulan haji juga, katanya. Ini mulai. Mulai berpikir seperti pemikiran jahiliyah kufar sebelum Islam. Kalau mereka mau ada perang saat di bulan haram yang dipindah. Bulan ini kita halalkan, nanti kita ganti di bulan lain. Itu namanya nasi. Maka disebutkan oleh Nabi dalam khutbah terakhir, ingat, an-nasi'u ziyadatun fil kufur. Nasi itu adalah tambahan kekafiran. Artinya mereka jahiliyah musyrikin, ditambah lagi kekufurannya dengan memindah-mindahkan bulan haram. Yudallu bihil ladina kafaru, menyesatkan dengan itu orang-orang kafir. Yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman, hari ini dihalalkan atau tahun ini dihalalkan, tahun depan diharamkan lagi. Bulan haram yang akan datang tetap bulan haram yang sekarang dibikin halal, dipindahkan ke bulan lain. Liwati'u iddata ma haramallah, untuk mengikuti jumlah dari bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah. Kan yang penting 3 bulan. Kalau bulan ini, bulan ini, bulan ini, kalau ini kita batalkan, tinggal diganti yang lain. Kenapa saja? Kalau padahal bukan sama saja, justru engkau melakukan 2 kekufuran besar. Mengapa 2 kekufuran besar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dilanjutkan ucapannya, kalau yuharrimuna ma ahalallah wa yuhillu ma haramallah, karena berarti dia menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Mudah-mudahan bisa dipaham. Kalau ini bulan haram, ini bulan Dzulhijjah, Kemudian kita ganti, udah bulan ini nanti kita ganti dengan bulan yang ini. Maka bulan Dzulhijjah seperti bulan biasa, halal. Bulan halal. Kemudian dipindahkan ke sini jadi bulan haram. Kan sama. Satu bulan diganti satu bulan. Tidak. Kata Nabi, berarti engkau menghalalkan yang haram, dan itu yang halal diharamkan oleh kalian, yang ini yang haram dihalalkan. Barakallahu fikum. Yang ini halal diharamkan, yang ini haram dihalalkan. Justru kalian berbuat dua kesalahan. Bulan yang suci kalian batalkan, bulan yang tidak suci kalian anggap sebagai suci. Ajib. Itu adalah ziyadatun fil kufri. Itu adalah tambahan kekufuran. Qala, kemudian berkata lagi, wa inna zaman qad istadara ka hayatihi yawma khalqillah fis samawati wal ard. Dan zaman telah berputar kembali seperti semula. Karena semua di alam semesta ini beredar dan berputar, berganti, bergiliran dan seterusnya. Tetapi hari ini kata Nabi sudah berputar sampai kembali seperti semula. Kahayatihi yauma khalqillahi samawati wal ard, seperti semula, seperti awal diciptakannya langit dan bumi. Maksudnya, jangan-jangan bulan yang kita anggap bulan Dzulhijjah, jangan-jangan bukan bulan Dzulhijjah, karena pernah dirubah-rubah oleh jahiliyah. Kan begitu? Tidak, kata Nabi. Sekarang sudah kembali seperti semula. Dan sekarang sudah persis seperti awal Allah ciptakan. Inna iddatasyuhuri indallah isna asyara syahran. Bahwasanya jumlah bulan-bulan dalam satu tahun adalah 12 bulan. Minha arba'atun hum, yang empat adalah bulan-bulan haram. Thalathatun mutawaliyah, yang tiga berturut-turut, bulan Rajab alladhi baina Jumadil Awal wa Sya'ban. Kemudian barakallahu fikum, yang mutawaliyah adalah yang dari mulai bulan Dzulhijjah dan Muharram. Barakallahu fikum. Sedangkan yang terpisah adalah Rajab, di antara Jumadi dengan Sya'ban. Amma ba'd ayyuhan nas, amma ba'd wahai manusia, fa innalakum 'ala nisa'ikum haqqan wa lahunna 'alaikum haqqan. Di dalam khutbah wada, khutbah yang sangat penting, khutbah yang sangat-sangat bersejarah, ternyata Rasulullah SAW tidak melupakan urusan kewajiban laki-laki terhadap para wanita. Artinya bukan perkara kecil, karena disampaikan oleh Nabi dalam khutbah terakhir, dalam wasiat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa innalakum 'ala nisaikum haqqan wa lahunna 'alaikum haqqan. Ingatlah bahwa kalian punya hak dari para wanita, istri-istri kalian, dan istri-istri kalian juga punya hak dari kalian. Artinya tunaikanlah kewajiban-kewajiban terhadap istri-istri kalian. Jangan kalian hanya menagih haknya, mana hak saya, tapi lupa memberikan kewajiban pada mereka. Ingatlah bahwa mereka pun punya hak yang harus ditunaikan oleh kaum laki-laki. Lakum alaihinna, atas kalian punya hak. Alla yuti'na furushakum ahadan takrahuna, bahwa para wanita tidak boleh memasukkan siapapun ke rumahnya, menginjak karpetnya, fursyahnya, hamparannya, siapapun yang tidak disukai oleh suaminya. Tidak boleh menerima tamu yang tidak disukai oleh suaminya. Berarti setiap menerima tamu siapapun ke rumahnya harus izin suaminya. Wahai suamiku, ada pulang mau datang ke rumah, bagaimana? Kalau diizinkan, silakan. Kalau tidak, aku tidak senang dia datang ke rumah saya. Ini barakallahu fikum, pertama disebut oleh Nabi, hak kalian dari para wanita. adalah agar mereka jangan memasukkan ke rumahnya, jangan menginjakkan kakinya di permadani kalian kecuali yang kalian izinkan. Wa alaihinna an la ya'tiyanna bi fahishatin mubayyinah, dan juga para wanita jangan melakukan fahishah yang jelas. Fahishah adalah perbuatan-perbuatan yang sifatnya fuhsh, seperti zina dan sejenisnya, seperti perselingkuhan dan sebagainya. Fa in fa'alna fa innallaha qad adina lakum an tahjuruhunna fil madajiq wa tadribuhunna darban ghairu mubarrih, atau pelanggaran-pelanggaran fahishah lainnya, maka boleh dihukum para wanita, apakah dengan dihajar, diboikot di tempat tidur, atau dipukul dengan pukulan yang tidak mubarrih, tidak mencacati. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kita akan lanjutkan insyaallah pembahasan ini biidznillah taala pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Wassalatu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.